آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم البركة. Halaman 100 berapa? 176 Al-Bar. Qala syarihu hafizahullah ta'ala wa hadha an-naqilu yashmalu al-ilmaniyin al-maniyin العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة وأن الدين والعبادة في المساجد وأما المعاملة وأحكامها وأحكام السياسة فهذه لا تدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس هم الذين يتحكمون فيها هذا قول العلمانيين ويقولون الدين لله والوطن للجميع. Itu boleh wayakulun ad-din ini mimba bidikai apa nanti dia jumlah ad-dinulillahi nanti fi mahali nasbin makul bil qaul ya makul bil qaul ad-dinu bagus jangan ad-dina lillah nanti enggak nyambung nanti jumlah fi mahali nasbin makul bil qaul jumlah makul bil qaul itu jumlah yang berada setelah qala yaqulu kah gitu nanti dia fi mahali nasbin. Kalau dia jumlah. Nah, kalau dia mufrad, misalkan isim saja begitu, maka baca mansub. Ya, maka baca mansub, maqul bil qaul. Ya, qala Zaidun, misalkan Zaid berkata, ya, Zaid berkata kitab misalkan. Ya, qala Zaidun kitaban misalkan. Tapi kalau dia jumlah, sesuai aja mubtada apa. Nanti jumlahnya bi mahalli nasbin maqul bil qaul. Ya, terus وهم يلحقون برب غلاة صوفية الذين يقولون إن أحدا يسعى وهم apa tadi وهم يلحقون يلحقون artinya mereka dimulhakkan kayak mulhak jamak mudzakkar disertakan dianggap ya diserupakan terus وهم يلحقون برب غلاة صوفية الذين يقولون إن أحدا يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العلمانيون يقولون إنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في السياسة والمعاملات وكذلك علماء الكلام والمنطق لهم نصيب من هذا وهم الذين يخرجون العقائد عن أدلة الكتاب والسنة ويقولون إن أدلة الكتاب والسنة سمعية تفيد الظن أما الأدلة العقلية فهي يقينية تفيد اليقين والعقائد لا يستدل عليها بأدلة الكتاب والسنة لأنها أدلة ظنية وأما أدلة علم الكلام والمنطق فهي أدلة يقينية عندهم ولذلك تجد أن عقائدهم مبنية على علم الكلام والجدل جدال. Kalau yang disebut jidal ada alif jidal ini jadal. والجدل وعلم المنطق ولا يستدلون بآيات ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهم شيء وهو العقيدة. نعم. وهذا الناقد maka pembatal kesembilan ini yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi SAW setelah kaum ekstrim dari kaum sufi yang mereka menyatakan bahwasanya mereka sudah mencapai derajat hakikat makrifat sebagaimana Khidir dan mereka salah paham di sini. Ini mencakup juga kaum almaniin, kaum sekuleris. Alladzina yaqulun bi fasliddin 'anid daulah yang mereka menyatakan terpisahnya urusan agama dengan urusan negara. Maka ini kufur, murtad enggak diragukan lagi. Wa anaddina wal ibadati fil masajid kata mereka. Ya, agama agama ibadah itu di masjid wa amal muamalati wa ahkamuha wa amal muamalatu wa ahkamuha adapun muamalah interaksi ya hubungan sosial Ya, dan hukum-hukumnya, hukum-hukum siasah, hukum-hukum politik, fahadihi la tadkhulu fi dini rasul. Ini enggak masuk ke cakupan agama rasul. Padahal agama rasul itu lengkap. Ya, agama rasul itu lengkap. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah sempurnakan agama kalian pada hari ini, pada hari ketika di Hajatul Wada waktu itu. Sudah sempurna semuanya. Ya, mau urusan apa diatur. Salman Al-Farisi ditanya oleh musyrikun, hal alamakum nabiyukum kulla syai'in hatil khirah. Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian semuanya sampai perkara buang air besar, buang air kecil? Kata Salman Al-Farisi, ajal, iya benar. Ya, laqad nahana an nastaqbila qiblata indal ghaid wal baul. Ya, sungguh beliau telah melarang kami untuk BAK, BAB menghadap kiblat dan seterusnya. Dari hal-hal yang paling dakik, yang paling rinci, diatur semua dalam agama, hubungan badan suami istri segala macam, sampai kita meludah, kita enggak berjalan, diatur. Apalagi bernegara kok enggak diatur? Masa urusan meludah aja ke kiri diatur? Hah? Urusan buang air besar, cebok gimana? Enggak boleh cebok pakai tangan kanan. Enggak boleh nyentuh kemaluan pakai tangan kanan. Wudu batal kalau setelah memegang kemaluan, diatur semua. Ya. Keluar kamar mandi diatur syariat. Dahulukan yang kanan. Kok bisa ya bernegara, berpolitik bukan urusan agama, subhanallah. Wa annasahum alladzina yatahakkamuna fiha. Kata mereka, manusialah yang menghukumi hal tersebut. Menghukumi masalah interaksi sosial, politik, budaya. Loh, ya, disesuaikan dengan zaman dan tempat, kata mereka. Ya, iya dan billah. Wa hadha qaulul almaniyin. Ini adalah ucapan kaum sekuleris. Yaqulun, mereka menyatakan agama itu lillah. Wal waton lil jami'. Sedangkan waton, tanah air, ya, negara ini ya untuk memilik. Jami semuanya, masyarakat. Berarti masyarakat yang mengatur. Ya, dan mereka punya kata kunci. Ya, kalau kita bawa agama, jangan bawa-bawa agama deh. Ya, dikit-dikit agama, kamu ini mabok agama. Katanya. Dasar kadal gurun. Katanya. Subhanallah. Kadal gurun. Ya. Allahumma musta'an. Mana lagi? Wahum yulhaquna bi raqbi gulati sufiyah. Maka mereka disertakan, diikutkan dalam hukum ketika Syekh di sini mentakfir gulat sufiyah, kalangan sufi yang menyatakan tidak lagi terikat dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah mencapai derajat makrifat hakikat, maka mereka bersyariat dengan syariat sendiri atau sudah bebas dari yang namanya tasyri', halal haram, larangan, ya, perintah, maka kaum almaniyun yulhaqun. Disertakan juga dalam ini. Birokbi, dalam rokbi itu kafilah, rombongan. Ya, ke dalam rombongannya gulat kaum ekstrim sufinya. Alladzina yakulun, yang mereka menyatakan inna ahadan yasa'u al-khuruju ani syariati Muhammadin SAW. Bahwasannya boleh keluar siapapun dari syariat Nabi Muhammad SAW. Wahaulai al-almaniyun, dan mereka kaum sekuleris, yakulu innahu yasa'u al-khuruju an syariati Muhammad SAW fi siyasat, fi siyasiyati wal muamalati. Bahwa boleh keluar dari syariat Nabi dalam perkara politik, dalam perkara interaksi sosial, budaya, kemasyarakatan. Mereka menganggap demikian, maka ini enggak diragukan lagi, ini adalah kekufuran. Ya. Kufur apa? Akbar. Ya. Kufur apa? Akbar. Apa maknanya? Murtadun mereka itu. Ya. Mereka menganggap negara beda dengan mengatur negara, mengatur politik beda dengan beragama. Agama itu khusus ibadah. Syariat itu khusus beribadah. Nah, ini sama ini, menganggap sesuatu, seseorang boleh keluar dari syariatnya Nabi. Kayak tadi, sufiyah tadi. Ya, udah kita udah hakikat ma'rifat, itu halal haram, perintah larangan buat orang awam. Ini orang khos. Ini menganggap dia boleh keluar dari syariatnya Nabi SAW. Iya dan billah. Maka kufur mereka. Ini enggak main-main ini. Nah, berikutnya kadzalika ulamaul kalam. Demikian pula dengan kalangan ahlul kalam, ini tentunya dari kalangan yang gulatnya, bukan dari kalangan ahlul kalam yang dia ada di Maturidiyah, ada di Asy'ariyah. Ya, ini kita harus adil juga ya, harus adil. Kalangan Asy'ariyah Maturidiyah mereka tidak sampai kepada yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kalangan Asy'ariyah memang betul mereka bergelut dalam ilmu kalam, ilmu mantik. Lahum nasibun min hada. Namun yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah kaum gulatnya, yang mereka memiliki nasib bagian dalam hal ini juga, yaitu memiliki peran dalam kekufuran hal ini. Tapi ini yang gulatnya, kalangan siapa? Mutafalsifah, kaum filosofnya. Kalangan siapa? Batiniyahnya. Kalangan siapa lagi? Hah? Kalangan siapa lagi? Kalangan Jahmiyahnya. Ya. Wa humul ladzina yukhrijuna al-aqaida, yang mereka mengeluarkan perkara akidah an adilatil kitabi was sunnah. Dari dalil-dalil kitab dan sunnah. Yaqulun, mereka menyatakan, inna adilatal kitabi was sunnah sam'iyyatun. Dalil-dalil Quran dan sunnah itu hanya sam'iyyah. Ya, sedangkan sam'iyyah tufidu dhanna. Ya. Mahanya memberikan faedah, faedah dhon, dugaan. Nah, sebagian ini gulatnya demikian. Namun kalau bukan gulatnya, bukan ekstremnya, hanya menyatakan kalau kalau hadisnya itu bukan mutawatir, maka dia tufidu dhon. Tapi kalau mutawatir, tufidul yakin. Paham enggak di sini? Walaupun itu akal-akalan aja. Buktinya apa? Kalangan Mu'tazilah mereka menyatakan bahwa ya untuk masalah yakin hanya ditetapkan pada masalah pada dalil-dalil mutawatir. Sedangkan turunnya Allah ke langit dunia itu diriwayatkan secara mutawatir, mereka enggak imani juga. Itu akal-akalan dia aja. Amal adilatul aqliyah, adapun dalil-dalil akli, yaitu ya akal. Akal, sandarannya akal. Ini penting ya. Saya sudah pernah mengatakannya bahwasanya kita insya Allah di daurah bulanan pekan, setiap pekan kedua di hari Ahad, ya, salah satu buku risalahnya Syekh Shalih Fauzan yang akan kita bacakan adalah Masdaruna Fitalaki Al-Aqidah. Masdaruna Fitalaki Al-Aqidah, ini penting ini sekali ya, bagaimana pemisah antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Karena kalau selain ahli sunnah, masdar talaki mereka bukan seperti apa yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah dalam rujukan mengambil akidah. Ahli sunnah wal jamaah rujukan mengambil akidahnya tiga hal. Jangan salah paham ya, antara akidah dengan fikih. Kalau fikih para ulama berbeda-beda. Makanya jumhur ulama tambahin satu lagi siapa? Masalah kias. Nah, tapi kalau akidah sepakat ahli sunnah, Quran, sunnah, satu lagi apa? Ijma'. Nah, kalau kalangan ahli dolal, dari kalangan asyairah misalkan, mereka nambah satu, yaitu apa? Akal. Bahkan akallah yang jadi juri utama. Ya, akallah yang jadi juri utama. Sehingga kalangan gulat mereka, misal Ar-Razi, As-Sanusi, sampai ekstrim menyikapi siapa saja yang menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan Quran dan Sunnah, maka mereka cap kufur, sebagaimana dikatakan oleh As-Sanusi. Menetapkan sifat Allah berdasarkan zahir dari ayat, dari hadis, adalah sebuah kemurtadan. Nah, siapa yang mengatakan ini? As-Sanusi. Ya, mereka takfiri. Mereka takfiri. Takfiri dalam bab ini. Murtad. Nah, itu insya Allah kita akan bahas insya Allah ya. Nah, itu risalah pentingnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Sedikit, gak sampai 20 halaman. Mungkin lebih cepat daripada kiro'ah kemarin. Syarah Al-Jami' li'ibadatillah. Itu lebih cepat. Tapi penting di situ. Ya, penting sekali buku itu. Kita kaji. Mungkin nanti kapan Pak Edi? Ya. Hah? Besok. Bulan besok katanya Syarah Qaidul Arba'. Bulan depannya lagi lah. Biar paham dulu. Kemarin kenal ibadah. Ibadah gak boleh buat kepada Allah. Besok kaedah dalam memberikan ibadah. Kaedah, empat kaedah dalam mengenal syirik tauhid. Ya. Qaidul Arba' baru masuk situ. Mana lagi berikutnya? Mana? Amal adilatul aqliyah fahiya yakiniyatun tufidul yakina. Ini ya, dalil akli, dalil akal. Maka inilah yang yakin, yang memberikan faedah keyakinan. Tapi ini ya ikhwah ya, Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemarin di kajian kita di Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra yang diringkas oleh Syekhul Utsaimin di Talkhis Al-Hamawiyah, dan ini ada di Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, bahwasanya Asy'ariyah misalkan yang mengedepankan akal, dia enggak punya acuan yang baku dalam menentukan sifat Allah itu maknanya apa. Ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi di Syarah At-Tahawiyah. Apa landasan mereka itu apa? Yang dikatakan akal itulah yang yakin. Yang mana akalnya, yang mana? Ya, mereka cuma bisa bilang akal-akal. Sementara akal mereka sendiri berbeda pendapat. Apa yang dikatakan oleh mutaqaddimin tercabang-cabang. Mutaakhirin apalagi. Apa yang ditetapkan oleh Al-Baijuri ternyata beda oleh Asawi. Ternyata beda oleh Ar-Razi. Ternyata beda lagi. Yang mana akhirnya maunya, yang mana? Ini karena ketika mengambil sesuatu bukan dari Quran dan Sunnah atau ijma, padahal yang krusial seperti ini akan terjadi kegoncangan. Ya, akan terjadi kegoncangan. Ini pasti dan itu mereka telah alami. Mana berikutnya? Wal aqaidu, sedangkan akidah la yustadallu 'alaiha bi adillati kitabi was sunnah, kata mereka. Ini kata mereka ya, Syekh mengutip. Akidah itu tidak dijadikan dalil dari Quran dan Sunnah, bukan. Li'annaha adilatun dhaniyatun, karena ini ada adilah dhaniyah. Ini perhatikan ya, ini kalangan yang gulatnya. Kalau Asy'ariyahnya yang kebanyakan tidak seperti ini. Memang tetap mereka mengedepankan akal, namun mereka menyatakan dalil Quran dan Sunnah yang hanya tufidhu dhan itu pada yang selain mutawatir. Pada selainnya mutawatir. Bahkan sebagian Mu'tazilah juga demikian. Wa amma adilatu ilmil kalam wal mantik. Adapun dalil dengan ilmu kalam, ilmu mantik, pakai logika, pakai rasionalis. Fahiyya adilatun yakiniyatun indahum. Maka inilah dalil yang meyakini menurut mereka. Lidzalik, oleh karena itu, tajidu, anda akan mendapati anna aqaidahum, akidah mereka, mabaniyatun, itu dibangun ala ilmil kalam wal jadal. Ilmu kalam, perdebatan, wa ilmil mantik, dan ilmu mantik. Bahkan mereka menyatakan sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, bahwa ketika nas-nas hadir di hadapan mereka, hadir di Quran, hadis hadir di Sunnah, mereka baca itu nas tersebut seolah-olah menjadi imtihan, menjadi ikhtibar, ujian buat mereka. Nah, kamu mau mengimani secara zahir nanti kamu kufur, kalau kamu takwil, nah ini takwilnya ini baru mantap. Bisa dipahami gak sih? Sebagaimana kemarin ya di kajian kita hari Kamis. Mana lagi berikutnya? Wala yastadiluna bi ayatin wala haditsin 'ani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak pernah berdalil dengan satu ayat pun maupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalaupun yang mereka tetapkan dari sifat-sifat Allah itu pun enggak pakai dalil. Apa? Akal. Ya sifat iradah nih. Ada dalilnya, ditetapkan. Kenapa? Akal. Karena kalau konsekuensinya, kalau dikatakan mereka menetapkan 13 berkembang setelah digabung dengan mazhab Maturidi jadi 20, ditetapkan berdasarkan dalil, tentunya mereka akan menetapkan semua sifat-sifat Allah yang hadir di Quran dan Sunnah. Namun nyatanya mereka hanya menetapkan sedikit saja. Kenapa demikian? Karena yang sedikit ini yang sesuai dengan akal mereka. Irodah cocok. Giliran sifat rahmat, sifat ridha, sifat mahabbah, mereka nafikan. Kenapa? Ini enggak sesuai dengan akal. Ini maksudnya sifat irodah. Sifat marah, sifat irodah. Sifat tertawa, sifat irodah. Semua kembali ke irodah kalau yang ada hubungannya dengan ini. Kalau mereka menetapkan sifat kalam, itu pun juga pakai akal. Dan jangan percaya ya ikhwan. Ya, dengan apa yang ditetapkan oleh mereka dari sifat-sifat Allah. Ketika Asy'ariyah berselisih dengan Mu'tazilah dalam isbat penetapan sifat Allah, jangan percaya. Kenapa? Karena yang mereka tetapkan pasti terjadi syubhat. Ya, makanya kata para ulama dikatakan salah satu la yu'tamanun. Ada tiga golongan yang kita tidak boleh merasa aman. As-sufi, al-qassas, wal mubtadi yaruddu 'alal mubtadi. Ini tiga golongan ini, yaitu tokoh sufi ini, sufi. Kemudian tukang dongeng, Yang kedua, yang ketiga, mubtadi membantah mubtadi. Mubtadi membantah mubtadi. Paham enggak antum? Nah, Asy'ariyah membantah Mu'tazilah mengenai sifat kalam. Mu'tazilah mengingkari sifat kalam. Asy'ariyah mengisbat. Iya, tapi isbatnya itu beda. Kenapa? Karena Asy'ariyah meyakini kalamnya tersebut azali, bukan abadi. Nah, Asy'ariyah menetapkan sifat kalam bagi Allah tanpa huruf, tanpa suara. Paham sini kan? Hah? Azali aja, udah dahulu aja. Azali itu yang la bidayah talahu. Enggak ada awal, dahulu aja. Setelah itu kalam nafsi, kalam batin. Apa yang didengar oleh Jibril ketika Allah mewahyukan kalam batin. Paham enggak sini? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka menyatakan lafaz Al-Qur'an yang kita baca itu makhluk. Itu makhluk. Kenapa? Itu suara, sedangkan kalam Allah tanpa suara. Ya. Mas Panji, lafaz Qur'an yang kita ucapkan makhluk atau bukan? Lafaz Qur'an saya bacanya qul huwallahu ahad makhluk bukan? Bukan makhluk. Hah? Makhluk atau bukan? Bukan. Bukan makhluk, Jahmiyah itu. Bukan makhluk. Nah, kalau bukan makhluk bukan Jahmiyah, apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah karena mereka Qadariyah. Kalau Qadariyah berpendapat semua perbuatan manusia membaca Quran bukan makhluk, bukan diciptakan. Kalau kita katakan makhluk, Jahmiyah. Berarti apa? Rinci. Rinci apa maksudnya begini? Lafzi seperti ini kan muncul dari kalangan Jahmiyah yang mereka menyamar-nyamar di tengah ahli sunnah. Untuk mengecoh ahli sunnah. Jadi salah semua. Kita bilang makhluk, Mu'tazilah, apa Jahmiyah? Kita bilang bukan makhluk, Mu'tazilah. Maka ibarah seperti ini ibarah mereka. Maka dirinci. Makanya tadi harusnya antum tafsil, fihi tafsil gitu. Ketika ditanya, lah yang saya lafadzkan dari Quran ini makhluk atau bukan? Fihi tafsil. Terdapat perincian. Ya, terdapat perincian. Apa maksud? Kalau yang nanti dikatakan makhluk, Mu'tazilah senang. Apa? Makhluk Jahmiyah senang. Bukan makhluk, Mu'tazilah yang mereka adalah Qadariyah senang. Fihi tafsil. Ya, kemarin di akidah itu salah ashabul hadis juga dijelaskan. Kemudian mana lagi? Fahada khurujun an syariati Nabi SAW fi ahammi syai'in wa huwa al-aqidatu. Maka ini adalah bentuk keluarnya dari syariat Nabi SAW pada suatu hal yang paling urgen dalam kehidupan kita, yaitu permasalahan akidah. Nah, faddal berikutnya. Mas Arif, tafaddal. Kemudian kata Syekh, Walladhi yajibu 'alal muslimin, maka yang wajib bagi setiap muslim adalah ayat tabi'al kitab was sunnah fi jami'il umuri, maka dia mesti mengikuti Quran dan sunnah dalam semua aspek kehidupan dia, dalam semua perkara. Fil adab, pada masalah adab, aqaid, akidah, apalagi muamalat, interaksi dia, mau interaksi sosial, budaya, muamalah dia dalam jual beli dengan tetangga, nah ini dengan Quran dan sunnah. Wal akhlak wa fi jamil umur, semua aspek kehidupan. Kenapa? Karena di anna risalatan Nabi SAW syamilatun wa salihatun di kulli zamanin wa makanin ila antakum sa'atu. Karena risalah Nabi itu mencakup, salihatun itu cocok, sesuai untuk setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat tegak. Ya, sampai hari kiamat tegak. Dimanapun, kapanpun. Pokoknya setelah diutusnya Rasulullah SAW, Islam itu cocok. Mau di mana. Jadi gak ada ceritanya, ya, Islam menyesuaikan diri dengan adat, salah. Yang ada ialah adatlah yang menyesuaikan dengan syariat, dengan Islam. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Kita mau nikah, misalkan adat Jawa gitu ya. Wah, kita sesuai nama adat dong. Pakai kemben, kamu jilbabnya buka dulu. Pakai kemben, ya Allah. Nah, kalau cowok dibuka baju, oke lah pendapat aurat itu ialah pusar sampai lutut. Oke lah, dadanya kelihatan gitu kan. Ya parah. Kalau perempuan gimana coba? Hah? Perempuan. Apalagi kalau yang adat Jawa ini ya. Cowoknya tuh pakai lipstick gitu. Kan ada tuh ya. Saya pernah ke kondangan, makanan cowoknya itu pakai lipstick. Kok kayak pakai lipstick ya? Nah, kan ada kayak gitu. Pernah lihat gak? Dulu ya, pernah lihat begitu. Bukan saya yang jadi pengantin kayak gitu. Ntar tuduhnya saya lagi. Kayak dulu gitu. Alhamdulillah saya selama menikah enggak pernah dipajang. Enggak pernah dipajang. Ya. Ya namanya nikah kan enggak ada ketentuan kita mesti bersandi apa? Di depan gitu. Ya, saya awal ini pertama nikah, biasa aja baru ramah nyambut tamu. Ya, karena dipisah pengantin cowok saya sambut. Sampai bingung lah pengantin di sini. Karena enggak ada ketentuan. Nikah berikutnya pun juga demikian. Ya enggak? Pak Yanto ya? Ada anak ya? Masya Allah. Aduin ibunya tuh. Bapaknya itu punya niat terselubung. Mana lagi tadi? Nah. Li'anna alladhi anzalaha huwa Allahul Azizul Hakim. Karena yang menurunkan Quran dan sunnah ini adalah dialah Allah Al Aziz Al Hakim. Alladhi ya'lamu annaha shalihatun, yang Allah mengetahui bahwasanya syariat ini cocok selaras liku di waktu untuk setiap waktu ila antakum sa'at, sampai hari kiamat tegak kelak. Fahiyya tanzilun, maka Al-Quran inilah yang diturunkan dari Hakimin Hamidin, dari Allah yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Perhatikan, ini Quran, ini kitab yang aziz, yang mulia. Tidak ada kebatilan yang datang darinya. La min baini yadayhi wa min khalfih. Tidak dari depan, tidak dari belakang. Tidak ada kebatilan sedikit pun. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Hakimnya, Maha Terpuji. Wahiyya syamilatun wa salihatun likulli zamanin wa makan. Ini tercocok untuk semua, mencakup untuk semua tempat, semua waktu. Enggak ya, ada kata, oh ini enggak cocok. Ini enggak bisa. Siapa yang mengatakan demikian? Ini orang yang bermasalah pada akidahnya. Ya. La yasau al-muslimu ayyakhruja anha. La yasau al-muslima ayyakhruja anha. Ya. Nanti masdar yang berjumpa dengan an an itu an har, inna inna syari' mana tadi? An yang berjumpa dengan yakhruju masdar itu nanti jadi fa'il dari yasa. Jadi khuruj. Tidak ada seorang muslim pun yang dapat keluar dari syariat Nabi. Enggak bisa, bisa. Enggak bisa demikian. Kalau dia keluar dari syariat Nabi, dia bukan muslim lagi. Ya. Entah dia udah jadi Konghucu, kafir, liberal atau apalah. Liberal memang bukan muslim. Lah, muslim mana ada liberal? Muslim enggak bisa bebas. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Hal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam. Kok Islam liberal bebas? Itu bukan Islam. Ya. Mana ada Islam liberal? Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Yadkhulu yani. Yadkhulu fi hadha an-naqid, masuk juga ke dalam pembatal keislaman ini. Alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan inna syari'ata innama hiya lizamanil madi, la ilaha illallah. Syariat ini untuk zaman dahulu aja di Arab gitu. Kayak sekarang ya, itu jilbab buat di Arab kata dia. Khusus di Arab kata dia. Ada yang ngarang-ngarang lagi, karena dulu di Arab itu banyak debu. Terus muka perempuannya pakai tutup. Ini ngarang bebas. Saya pernah dengar gitu langsung loh. Pernah dengar langsung gitu. Dari bibinya teman saya. Ya, dari tantenya teman saya. Waduh. Mak-mak ini belagu banget ya. Ya Allah. Saya diceramain ketika ngelihat jenggotan. Nah, jenggotan ya. Islam itu enggak usah fanatik-fanatik banget. Wah, udah enggak enak ini. Kita bertamu digituin. Nenek-nenek. Waduh, ini kacau. Ngeri amat ini. Terus dia cerita, saya dari dulu gak pakai jilbab. Yang penting jilbabin hatinya. Wah, entah dibantah. Cuman teman saya udah kedip-kedip. Jangan-jangan. Waduh, ngeri amat ini. Islam itu dulu di Arab gitu, cadar. Ngapain sekarang perempuan-perempuan ke cadar? Istri kamu gak usah pakai cadar atau kayak gitu. Waduh, kacau ini. Nah ini gambaran banyakkan masyarakat kita begitu. Dari tokohnya, orang awamnya kayak gitu. Antum jangan lihat sekelompok antum aja. Antum di sini berapa puluh orang. Ya coba antum pulang ke rumah masing-masing, pulang ke keluarga masing-masing. Gimana mbahnya? Coba ya nggak pakai kok. Gimana pulang? Lihat kenyataannya demikian. Kita ini merasa banyak kalau ngumpul. Ya. Seolah-olah masyarakat Indonesia Wahabi semua. Padahal kita pulang itu kenyataannya ya Allah. Kayak begitu masyarakat. Mana lagi berikutnya? Ammal hadiru. Ammal waktul hadiru. Adapun masa saat ini. Fala tasluhu lahu syariatu. Maka syariat gak cocok. Liannaha hadasat muamalatun. Karena sudah ada berbagai muamalah, hubungan interaksi sosial, budaya, kemasyarakatan. Ya. Wa jaddat. Jadda ya jiddu. Muncul, terjadi. Ya. Dan sudah muncul umurun, berbagai perkara. Yang la tatanawaluha asyariatu. Yang syariat tidak mampu menjangkaunya. Tidak mampu mengaturnya. Hada ma'nahu, ini maknanya anna syari'ata qasiratun indahum, berarti kalau begitu syariat itu terbatas dong menurut mereka. Ya, walaisat min hakimin hamid, kalau begitu bukan dari Allah yang Maha Hakim Maha Hamid. Fala syakka fi, sampai sini ya. Ah, lanjut berikutnya. Ya, baca di sini. Ya. Siapa? Ini Repi. Fi kufri mudaf. Ah, hadal maqalah. Terus. Wa hadha dakhilu fi man yaz'u jawaz al-wudu' 'ala syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu inna syari'ata la tanqabiqu 'ala hadha az-zam 'ala hadha az-zamani wa inna ma tanqabiqu 'ala az-zamani alladhi madin. Madu. وما أكثر من يقول هذا المقال. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، ولا يصلح آخرها إلا الكتاب والسنة. فشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. لا تتهم بالنفس أو بالقصور، لأن الله سبحانه وتعالى حكم لها بالكمال. حسبك شكرا. أرجع بجا أرجع. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى والدين كاملين. Walidain, kedua orang tua dong. Ila wadino. Yasruhu. Yasruhu li kulli zamanin wa makanin. Walau lam yakun yasruhu li kulli zamanin wa makanin. Lam yakun kamilan. Balsoro nakison. Allahu syahidalahu bil kamali wa haulai yakun. Innahu laisa bikamilin bikamilin bi'annahu la yasluhu bihadha zamani. Antum ada alamnya cetakan Saudi enggak ada ya. Langsung la yasluhu hadha zamani. Terkadang yang cetakan Saudi yang kurang, dan banyak yang cetakan Mesir yang kurang. Beda harga ya, buku mahal ya begini. Mana tadi? Fala syakka, maka tidak diragukan lagi fi kufri man yaqulu hadzal maqala, tentang kekafiran orang yang mengucapkan ucapan ini. Ya, ini kekafiran yang mengatakan, oh syariat gak cocok buat zaman sekarang, oh syariat gak cocok di tempat kita gitu. Ya, namun ya ikhwah ya, antum ya kalau perhatikan orang tersebut berpotensi mengucapkan kalimat demikian, jangan dipancing-pancing ngomong ke arah situ. Ya, dia, kita tahu nih dia berpotensi ngomong kayak begitu, jangan kita pancing-pancing. Khawatirnya kalimat tersebut keluar dari dia, kalimat kekufuran. Ya, kita ini muslim, gak senang kalau orang lain kufur. Ya, malah jangan senang, keluar juga kan, kafir loh. Ya seperti itu, ya, keluar juga kan, kafir dong. Gak seperti itu gitu. Kita itu jangan kalau kita berbincang sama orang, dia berpotensi ngucap seperti itu, jangan arahin ngomong ke situ. Jangan arahin, ngomong aja Islam itu secara global. Ya, secara global. Itu pentingnya mentauhidkan Allah. Itu kan ya, beribadah pada Allah. Belum nyampe ke situ kan? Belum nyampe syariat kita ini untuk semua zaman. Nanti dia akan protes dan terjadilah. Ya. Kalau ngomong sama misalkan ya, kalangan siapa? Orang-orang yang terpengaruh, ya, orang awam, ngomong aja dulu masalah beribadah pada Allah. Ya, kita beribadah pada Allah. Permasalahan ini karena kita jauh dari Allah. Ketika hati dia udah lembut, baru masuk ini. Jangan dipancing-pancing sini. Ya, kita khawatir ya, nanti mereka justru mengucapin seperti itu. Masalah dia udah meyakini atau belum, kita kan gak tahu. Kita tahu gak dia udah meyakini atau belum? Kita gak tahu. Ya, udah hukumnya aja dia seperti kaum muslimin. Ya. Hada dakhilun fi man yas'umu jawazal khuruji an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk juga kepada orang yang menyangka bolehnya keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, dan dia menyatakan inna syari'ata la tantabiku, sesungguhnya syariat itu enggak berlaku lagi ala hadza zaman, di zaman ini. Wa innama tantabiku ala zamanil ladzi mada, syariat itu berlaku di zaman dahulu yang sudah lewat. Wa ma aktsara man yaqulu hadzal maqala, dan betapa banyak orang yang mengucapkan ucapan ini. Al-Imam Malik rahimahullah taala menyatakan la yuslihu akhir hadhil ummah, tidak akan dapat memperbaiki umat yang belakangan ini. Illa ma, itu Imam Malik ngomong di masa beliau. Beliau merasa hadir belakangan karena beliau ya di luar zamannya sahabat. Di luar zamannya tabi'in. Ya. Tapi beliau di masa apa? Tabi'ut tabi'in. Illa ma aslaha awwalaha, kecuali ya, tidak akan memperbaiki umat yang datang kemudian yang akhir, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat awalnya. Illa ma aslaha awwalaha, kecuali dengan sesuatu hal yang telah memperbaiki umat awalnya. Apa sesuatu hal tersebut? Nah, berpegang dengan Quran dan Sunnah, ya, kembali kepada agama. Alladzi aslaha awwalaha huwal kitab was sunnah, yang telah memperbaiki umat awal ini yaitu sahabat, yaitu Quran dan Sunnah. Fala yuslihu akhiraha, maka tidak ada yang dapat mampu memperbaiki ya, umat yang belakangan kecuali Quran dan Sunnah juga. Maka syariat Islam salihun salihatun, itu cocok sesuai setiap zaman, setiap tempat sampai hari kiamat kelak. La tuttahamu, tidak boleh dituduh syariat ini binakas, dengan kurang, awil kusur, terbatas, enggak boleh. Ittahama yattahimu, menuduh. Syariat enggak boleh dituduh demikian. Kenapa? Karena Allah hakamalah bil kamal, telah memutuskan bahwasanya syariat ini sudah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ini syahidnya. Allah telah menyempurnakan agama ini. Ya, famatufi ya Nabi sallallahu, tidaklah Nabi diwafatkan sallallahu alaihi wasallam illa waddinu kamilun syamilun, melainkan agama ini sudah sempurna, sudah menyeluruh, universal. Wa min kamalihi, maka di antara kesempurnaan agama ini annahu yasluhu likulli zamanin wa makan, bahwa agama ini cocok untuk setiap tempat dan waktu dan zaman, di zaman manapun. Ya. Walau lam yakun yasluhu li kulli zamanin wa makanin, seandainya agama ini enggak cocok untuk setiap tempat dan waktu, setiap zaman, lam yakun kamilan, maka agama ini enggak sempurna. Bal sara naqisan, namun bahkan menjadi agama yang kurang. Allahu syahida lahu bil kamal. Sedangkan Allah sudah mempersaksikan agama ini sudah sempurna. Sedangkan mereka menyatakan, "Oh, enggak, innahu laisa bi kamil." Agama ini enggak sempurna. Dia nolak ya suhu zaman, karena enggak cocok dengan zaman ini. Subhanallah. Baca Dimas berikutnya. Apa? Yang mana itu? Perkataan Imam Malik, la yuslihu akhir zaman, terus fala yuslihu akhiraha ila kitab wa sunnah. Ini aslaha yuslihu, memperbaiki. Terus yang mana? Ah, yang ini. Wa min kamalihi annahu yasluhu. Ini soluha yasluhu, sesuai, selaras. Itu. Kalau tadi aslaha yuslihu, memperbaiki. Sudah? Dimas, baca Dimas. Wa kullu bid'atin dalalatun. فالخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يشمل هذه الأنواع كلها، ولكن بعدها أشد من بعد، فبعدها كفر وردة، وبعدها ضلال دون الكفر. فالذي عليه أقطاب الصوفية من الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر وارد. Ini jelas, ya jelas ya. Bahasa katanya ini jelas ya. Mungkin aktob nulisinan. Aktob itu jamak taksir dari kutbun. Kutbun artinya tokoh pembesar gitu. Kutbun. Itu aja bahasa kata baru jangan. Ini jelas ya berarti ya. Kadzalik demikian pula orang yang termasuk ke dalam hal ini pembatal kesembilan ini manibtada bid'atan bid'in. Namun tidak semua mubtadi kufur. Makanya bid'ah itu bertingkat-tingkat ya ikhwah, enggak sama. Bid'ah Jahmiyah beda dengan bid'ah orang yang selepas sholat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Ya, jangan dibilang sama. Bid'ahnya yang mana dulu? Makanya ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiat. Itu bid'ah yang mana? Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Bid'ah yang mana? Zina maksiat, riba maksiat, mabok minum khamr maksiat. Masa antum bilang orang yang apa namanya habis salaman sallallahu ala Muhammad habis sholat berjamaah kalau terus-terusan itu beda, apalagi pakai selawat gitu nih. Wah ini nih lebih jelek daripada zina. Loh, gak bisa ya. Syekh Shalal Fauzan merincinya hal ini. Tidak bisa kayak begitu. Maka bid'ah yang mana dulu? Kalau bid'ah yang mukafirah, yang membuat kufur, semisal bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Rafidah. Ya. Rafidah memangnya kufur-kufur, kata Syekh Fauzan. Bahkan ada orang nanya, Syekh, Rafidah kufur apa enggak? Ini pertanyaan apa kayak begini? Ini pertanyaan khas murji'ah. Pertanyaan khas murji'ah. Ragu terhadap orang kafir Rafidah. Ragu terhadap kekafiran Rafidah. Masya Allah. Nah, jadi kalau bid'ah kayak mereka begitu, baru, ya, baru itu yang kafir. Jadi jangan pas bahas bab ini, jangan arahkan mata antum ke arah bid'ah-bid'ah yang ada di sekeliling antum, maulid, tahlilan, ya, enggak sih. Karena saya menyatakan kata dikayat ulu bihada. Demikian pula yang masuk dalam pembahasan ini yaitu barang siapa yang melakukan manibtada bid'atan fiddin. Barang siapa yang melakukan suatu bid'ah dalam agama, ahdasa, mau mengadakan sebuah perbuatan baru, yadhunnu annahu khairun, yang dia menyangka itu adalah baik. Wa annahu taqarrubun ila Allah, ya, dan dia menyangka itu adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Hadza nau'u min al-khuruj, ini adalah bentuk dari keluar an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lam yasa'uhum ma syara'ahu Allah. Ya, karena berarti hal ini syariat Allah, apa yang Allah syariatkan tidak melapangkan dia, tidak mencukupi dia. Ya, innama atau biziadatin, sehingga dia melakukan tambahan-tambahan. Maknanya apa? Anadin ghairu kamilin. Agama belum sempurna. Wa annahu bihajatin ila ziyadatin. Berarti dia butuh kepada tambahan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Bahwa raddun, afwan. Bahwa raddun, ini masdar ya. Masdar beramal-amal, masdar yang maknanya isim maf'ul, mardud. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, maka dan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini jelas ya. Hadis kelima di Arba'in. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Iyyakum di sini maknanya ihdar. Muhdatsati berarti sini maf'ulun bi, dia isim fi'il amr. Hati-hati kalian dari perkara yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Setiap yang diadakan bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka khuruj, keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup jenis-jenis ini semua. Ya, hadhil anwa'a kullaha. Lakinna ba'daha ashaddu min ba'd. Namun sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lain. Wabaduha kufrun waridatun, sebagiannya kufur dan kemurtatan. Wabaduha dolalun dunal kufri. Nah ini kata si sebagainya bid'ah bukan kafir. Wa fal ladzi alaihi aqtabu sufiyati, namun yang dijalani, diyakini oleh para pembesar sufiyah min al khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza kufrul wadih, maka ini kekufuran yang jelas. Pak Hadi, tafadhal Pak Hadi. Mana tadi? Pas saya lagi ngantuk, antum baca. Bahwa khurujun an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qadrihi, sesuai dengan kadarnya. Terus al-iltizam wa fa'il wajib. Ya. Wajib al-muslimi al-iltizam atau khobar dari al-wajib. Terus bil kitabi wa sunnati wa iqadu annahuma kamilani syamilani sarihani di kulli zamanin wa makanin wa alla yakuna ladaihi syakun au taraddada taraddudun fi dhalika daiman wa abadan. Naam, qad taqba ba'dul umuri ala ba'din nasi wala yajiduna laha hukman wala yajiduna laha hukman fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika li qusuri وهذا لقصوري أفهامهم لا لقصور الكتاب والسنة وإلا فلو كان عندهم علم صاحب وبصيرة نافذة لوجود لوجدوا أن الكتاب والسنة مشتملان على كل ما يحتاجه البشر إلى أن تقوم الساعة. الساعة فاعل تقوم. ترس. إلى أن تقوم الساعة. والذي لا يجد هذا عليه أن يتهم علمه ففهمه. وفهمه. Wala yattahimu al-kitaba wa sunnata wa yaqulu innahuma lam yashtamil ala kadha wa kadha. Lam yashtamila ala kadha wa kadha. أنا مجزوم بهدف بهدف نوع نعم نبى ينطق من اللي نبى ينطق يا له ها أيوة ambil atu jangan semua. Mana lagi tadi? Kadzalika man tasyabaha bihim, demikian pula yang menyerupai mereka fi ba'dil umur pada berbagai perkara, fa huwa khurujun an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qadrihi. Yang menyerupai mereka pada sebagian perkara, maka dia berarti keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadri, sesuai dengan kadar keluarnya. Maka yang wajib bagi setiap muslim adalah iltizamu bil kitabi was sunnah. Komitmen, berpegang komitmen dengan Quran dan sunnah, wa'tiqad dan meyakini annahuma, bahwa Quran dan sunnah kamilan. Keduanya sudah sempurna, mencukupi, sudah kamil, sudah sempurna, syamilan, mencakup, ya, menyeluruh, solihan, keduanya cocok, layak, likuli zamanin wa makan, untuk setiap tempat dan waktu dan zaman, wa alla yakuna ladaihi, dan tidak boleh ada di sisinya syakkun, keraguan, wa taraddudun, maupun kebimbangan, idari kata daiman wa abadan, dalam hal ini selamanya, seutuhnya. Naam, ya memang gitu ya. Qad taqfa, terkadang ada beberapa ba'dul umur, beberapa perkara yang samar ala ba'dinnas bagi sebagian orang. La yajidunaha hukman fi kitabillah wa sunnati rasuli, yang dia tidak dapati, yang mereka tidak mendapati hukumnya di Al-Qur'an dan sunnah. Dzalika likusuli afhamim, yang demikian itu karena keterbatasan pemahaman, keterbatasan pemahaman. La likusuril kitabi wa sunnah, bukan karena keterbatasan Qur'an dan sunnah. Wa illa falau kana indahum ilmun sahihun. Ya, kenapa? Karena jika mereka memiliki ilmu yang sahih, basirah yang nafidah, yang kuat, la wajadu, maka tentulah mereka akan mendapati bahwasanya Quran dan sunnah mustamilan, ini keduanya menyeluruh, ala kulli ma yahtajuhu al-basyaru, untuk menyeluruh atas segala apa yang dibutuhkan oleh manusia sampai hari kiamat tegak kelak. La yajidu hadha alaihi ayyattahima ilmahu wa fahmahu. Ya. Tidaklah dia mendapati ini, ya, walladhi la yajidu hadha, maka yang tidak mendapati ini, itu apa maksudnya? Dia iskal terhadap mengalami sebuah keganjilan. Kok enggak ada hukumnya ini? Enggak ada Quran dan sunnah. Maka yang tidak mendapati pengetahuan ini, alaihi, maka dia mesti ayat tahima ilmahu. Dia mesti menuduh, ya, pengetahuan dia. Ya. Dan juga fahmahu, pemahaman dia. Ini sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, ketika akal kita tidak mampu memahami Quran dan sunnah, apa kata Umar? Tuduhlah ro'yu kalian. Tuduhlah ro'yu, bukan kita bersandar pada ro'yu untuk menuduh Quran dan sunnah. Bukan demikian. Mana lagi tadi? Wala yattahimu al-kitab wa sunnah, jangan dia menuduh Quran dan sunnah. Dia menyatakan innahuma lam yastamila ala kada wa kada, sehingga dia menyatakan Quran dan sunnah ini enggak menyeluruh, enggak lengkap pada permasalahan ini dan itu. Ya, summa na'lamu, dan kita juga mengetahui, ini sudah dibaca? Belum. Ya, Mas Fatur, fadhal Mas Fatur. Hirafi itu jamak dari hirfah. Apa makna hirfah? Kerajinan tangan. Terus wajaha teruji. Pak ini ada cat itu enggak? Nah. Terus apa irabnya intifa? Bukan power bank. Bukan pulpen. Dari power bank ke pulpen. Apa irabnya intifa, Mas Fatur? Hmm? Bukan. Apa i'rabnya? Siapa yang tahu? Apa? Mas Panji. Hah? Tanawul berarti i'rabnya apa? Hah? Matu kemana? Hah? Nah. Terus? Iya. Bukan fi'il itu. Masdar. Cukup dulu. Terus lanjut. Siapa di sini? Nopal, Nopal. Baca Nopal. Sakolain. Syariatuhu, mak itu sudah beda lagi. Syariatu, salam. Nasafat jami'a syarat syarati, wasyaratimu takunu takunu muakkotatan. Muakkotatan. Muakkotatan. Wallahu jalla wa ala yashrohu li kulli ummatin ma ma yunasibuha wa ma yas wa ma yusbiruha. Wa ma yasluhuha. Nah, hasbuk cukup. Summa na'lamu aidan, kemudian kita ketahui juga bahwa perkara berbagai perkara adat adat ya, kebiasaan dan perkara, berbagai perkara yang mubahat yang boleh ya, la tadkhulu fil ibtida', tidak masuk ke dalam cakupan bid'ah. Semisal hirof ya, hirfah industri kerajinan tangan, sinaat, ya. Sama itu industri juga. Hadhihi ja'a kitabi wa sunnah ma yasmuluha. Ini termasuk ke dalam Quran dan sunnah yang cakupannya ma yasmuluha, yang dicakupnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sakhkhara lakum ma bis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah telah menundukkan kalian segala apa yang di langit dan di bumi, semuanya dari Allah. Ya. Terkait perkara dunia, Nabi ditanya tentang kurma ini dan itu gimana? Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih mengetahui tentang perkara urusan dunia kalian. Ya. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hatta mubahat, sampai perkara yang mubah. Wal mukhtaraat, inovasi-inovasi mustajiddat, perkembangan terkini, wasinaat, industri yasmaluha alkitab wa sunnah, ini sudah dicakup oleh Quran dan sunnah ya. Sampai-sampai dahulu ada seorang kafir yang protes, katanya di Quran sudah lengkap semua, ayo sekarang kasih tahu ke saya cara buat roti dalilnya dari Quran dan sunnah. Maka seorang alim yang ditanya tadi panggil koki, hei sini kamu, gimana cara bikin koki? Gini gini tepung ini, ah itu, Loh, mana ada? Katanya dari Quran. Kok panggil? Iya, karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ada di Quran. Ibnu Mas'ud ketika menyatakan tatok itu haram. Udah datang seorang wanita penghafal Quran, Ibnu Mas'ud, katanya engkau mengharamkan, mengatakan tato diharamkan oleh Al-Quran. Saya tahu Quran, gak ada itu ayatnya tentang tato. Nah, kalau kamu benar hafal, benar tahu, pasti kamu tahu. Mana gak ada? Ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ajaran, ambil. Apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Dan Rasul melarang. Rasul melarang melaknat wanita yang ditato, yang mentato, dan yang minta ditato. Ya, kalau tatoan itu banci. Karena wanita yang bertato itu di masa jahiliyah siapa? Wanita. Kalau cowok tato, udah dapat hadis ini, dilaknat, dapat hadis lain. Apa? Tasabuh kepada wanita. La'anallahu al-mukhannas minar rijal wal mutarajilat minan nisa. Allah melaknat pria yang kemayu, nah, yang kecewe-cewean, banci, dan cowok cewek yang kecowo-cowoan. Nah, apa terjemahnya? Tomboy. Nah, makanya kalau cari istri jangan yang tomboy, Niko. Smackdown antum tar. Cari istri yang feminis. Apa ciri feminisnya? Pakai hijab. Tapi sekarang yang pakai hijab juga banyak cowok. Aduh. Ya, Niko ya. Waduh. Dibenerin pula lagi. Feminim ya. Masya Allah. Salah ikrop. Aduh. Ntar lu ya aku balas. Mana lagi sekarang? Mana sekarang? Qad wajjaha Allah. Allah telah memberikan taujih, arahan, bimbingan di dalam kitabnya, ila umuri dunia, kepada perkara dunia, wa tanawuliha wal intifai biha wal isti'anati biha, untuk menggapai dunia, mengambil manfaat dari dunia, dan bagaimana isti'anati biha. Apa maksudnya isti'anati biha? Meminta bantuan, manfaat itu intifa. Apa isti'anati biha-nya? Kalau diterjemahkan internet nggak enak. Dan ini coba ditandain dulu, nanti kita cari terjemahan yang tepatnya biar enak. Ya, dan bagaimana menopangnya nggak enak juga. Sarana doa amat. Ya. Lakin afhamun nasi, namun pemahaman manusia, wa madzahibuhum, dan tarikhah-tarikhah mereka, madzhab mereka, qattaq su'u anha, terbatas perkataan ini. Inna ma hadza aibun. Nah, kalau pemahaman terbatas berarti ini adalah cacat. Aib fi idrakin nas, terkait tentang pengetahuan manusia. Wal kitab sunnah kamilan, syamilan, adapun Quran sunnah sempurna, menyeluruh, salihat, cocok likulli zamanin wa makan, untuk setiap waktu, tempat dan waktu. Maka syariat Muhammad SAW syamilatun kamilatun, syamilah kamilah, hiya amatun, ini umum, mencakup li jami' istaqalain, untuk semua dua makhluk, jin dan manusia. La yasawahadan ba'da bi'isati Muhammad SAW ayah rujak an syariatihi. Gak ada kelapangan, gak ada kebolehan ya, bagi siapapun setelah diutusnya Nabi SAW untuk keluar dari syariat Nabi, kainan mankana, siapapun dia. Fa in kharaja anha, apabila dia keluar dari syariat Nabi, khurujan kulliyan, dengan keluar secara totalitas, maka dia kafir. Karena Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi yahudi wa la nasrani, tidaklah Yahudi maupun Nasrani yang mendengarku kemudian dia tidak beriman padaku, melainkan dia adalah masuk neraka. Fa'idakan hadha fi awwalil kitab, fi ahlil kitab, apabila ini ya pada ahlul kitab terancam demikian, fakaifa bi ghairihim, maka bagaimana dengan selain mereka? Karena Al-Qur'an, karena kitab yang terdahulu, ya Injil, Taurat, intaha, sudah berakhir, sudah selesai. Ya. Bin naskhi, dengan dihapus. Dihapus oleh Quran. Fahadal Quran nasakha jami'al kitab. Maka Quran ini menasakh, menghapus semua kitab. Wa syari'atuhu sallallahu, syariat Nabi Muhammad sallallahu nasakhat jami'al syara'i'. Menghapus seluruh syariat. Wa syara'i'u takunu mu'aqqatatan, dan syariat semuanya dahulu itu berlaku sementara. Sementara aja. Berikutnya, Payanto, Fadal. Minhaj, manhaj diambil dari kata ini ya. Nah, pada setiap kalian, pada setiap umat kami jadikan untuk kalian syir'at dan syariat dan minhaj dan manhaj. Terus fayashra'u, maka Allah mensyariatkan. Al-mustamiraini ila qiyamis sa'ati falaysu bihajatin ila nabiyyin aw ila syari'ati ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ah, hasbuk cukup. Di mana tadi masyarakat? Oh, itu ya, likuli tadi udah. Fayashra, maka Allah mensyariatkan bagi setiap umat yang cocok untuk mereka di waktunya. Tumayantahi, kemudian akan berakhir hal tersebut dengan syariat yang lainnya. Ya, sampai datang syariatnya Islam. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak. Fahiya amatun fi zaman. Maka ini menyeluruh pada setiap zaman. pada setiap tempat, pada setiap ibad, hamba-hamba manapun. Ya. Ila antakum sa'atu sampai hari kiamat. La tatabaddalu wa la tataghayyaru. Tidak berganti, tidak berubah. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya Rasul Bu'isa diutus untuk orang Arab khosotan, untuk orang Arab saja, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok orang dari kalangan Nasrani, maka ini kafir kepada Allah. Maka di antara Nasrani ada yang menyatakan sesungguhnya Muhammad SAW Rasulullah, itu adalah Rasulullah min indillah, Rasulun min indillah, Rasulullah. Namun risalatahu ilal Arabi faqat, risalahnya khusus untuk orang Arab saja. Maka ini adalah kekafiran. Kenapa? Karena dia berarti menentang keuniversalan risalah Nabi Muhammad SAW. Lidzalik, oleh karena itu, man idda'a nubuwwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai khatamah an-nabiyyin. Ja'ala Muhammadan khataman nabiyyin. Ya, Allah menjadikan Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dan tidaklah Muhammad SAW sebagai bapak dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah. Namun beliau adalah Rasulullah, ya, wa khataman nabiyyin. Wal khatam huwa alladhi la ya'ti min ba'dihi. Ya. Nabiyun, yaitu khatam di sini ialah yang tidak ada nabi. Tidak ada nabi, satu nabi pun yang datang setelahnya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya kunu ba'di, akan ada setelahku nanti, kadzabuna salasun, 30 pendusta besar. Kulluhum yad'i annahu nabiyyun, semuanya mengklaim bahwa dia adalah nabi dan saya adalah penutup para nabi, yang tidak ada nabi lagi setelahku. Fanas laisa bi, maka manusia kaum muslimin saat ini, kita ini saat ini enggak butuh ada nabi lagi. Kenapa? Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia diutus untuk memenuhi hajat manusia. Dan Allah agnahum, telah mencukupkan mereka dengan kitab dan sunnah yang keduanya mustamirah ini. Ya, terus berjalan sampai tegaknya hari kiamat. Maka mereka umat ini tidak butuh lagi kepada nabi, ya, atau kepada syariat selain syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus lanjut. Ya. Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatrah. Kalau fitrah pakai to, fitrah, ya. Ini fatrah. Apa artinya fatrah? Periode, era, masa gitu. Terus Al-fatratu mamlu'atun fi syari'atil Islami ila qiyamis sa'ati. Amma syara'i'un nabi'i Ya'malu biha fi waqtiha. Terus wa waqtu hadhihi syari'ati huwa hadzal waqti al-wasi'u min bi'sati ila qiyamis sa'ati, fa hiya waniyatun mutajaddadatun fi ahkamiha wa qaraniha Quran. Wa laisa bihajatin ila syari'ati ba'da syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ah, cukup. Lanjut. Ridho. Wa syukur. kencangin suaranya Ridho. Manit da'a. Waman soddaqo. Waman soddaqo dalika yakunu kafiran murtaddan an dinil islami wa yakunu mukadziban mukadziban billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa jama'al muslimina fi umumi risalati allati kunta bima Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa idza la yasa'u ahadan kalidan man kana al-khuruju an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla Allah al-fiqh fi dinihi wal amala bi syari'atihi wa an yujannibana tariqat al-ali wal wawayati sallallahu alaihi wasallam. Wah. Ah, soal jawab coba dibaca ini. Sabit soal jawabnya. Soalun gitu biar jelas. Main tanya-tanya. Soalun. Al-Malik da'a al-khuruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulu qad da'a an-nubuwata fa bihadha yakunu kafiran. Wa bihadha yakunu kafiran? Kafiran. Ya, nanya itu. Jawabun. Beda orang Ambon ya. Nanyanya lurus. Repot sama orang Ambon. Ntar kita nanya apa dia. Logatnya sabit. Itunya apa kafiron gitu intonasi tapi wabiha dayakunu kafiron jawabun makullu man kharaja an syari'ati yakunu bad'iyan bi nubuwati mudda'iyan bi nubuwati wa man idda'a an khuruja fi ibadati fa ra'a annahu la yalzamuhu ayyakudallah ala tariqati rasuli sallallahu alaihi wasallam misla sufiyyati yaquluna nahnu lasna bihajatin ila rasuli sallallahu alaihi wasallam nahnu masanna wa arafna walladhi yadda'i ar-risalata hadha naw'un akhar walladhi yadda'i annahu yasa'uhu al-khuruja al-ruju yakfuru walau lam yadda'i ar-risalata. Ah, coba. Terus terakhir, soal terakhir. Siapa? Si Isan. Soalun. Alman syakka annahu yasa'u ba'dun nasi al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hukmuhu man ya'taqidu dhalika. Ya'taqidu dhalika. Jawabun na'am. Man syakka fi adami jawazil. Jawab adami. Man syakka fi adami jawazil. Selesai pembatal ke Islam yang 9. Dari mana tadi bacanya? Al-Fatrah. Maka periode syariat Nabi Muhammad SAW itu mamlu'atun bi syariatil Islam. Dipenuhi dengan syariat Islam ila kiamisah sampai hari kiamat tegaklah. Adapun syariat-syariat para nabi sebelumnya yu'malu biha fi waqtiha. Hanya dapat diterapkan, diamalkan di waktunya saja. Fakulu syariatin yu'malu biha fi waqtiha la wala tatajawazu. Semua syariat sebelumnya hanya diamalkan pada waktu pada waktunya saja. Ya. tidak sampai melampauinya. Artinya syariatnya Nabi Isa enggak sampai melampaui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi berikutnya? Waktu hadhihi syariati huwa hadzal waqtu alwasi. Maka waktu syariat ini ialah waktu saat sekarang yang luas ini. Dari diutusnya Nabi sampai tegaknya hari kiamat. Maka syariat ini ghaniyatun, sangat kaya. Mutajaddadatun, sudah diperbaharui. Pada hukum-hukumnya, Qur'annya, sunnahnya. Maka fal basyariyatu makhluk hidup manusia laisat bihajatin ila rasulin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak butuh lagi kepada seorang rasul. Laisat bihajatin ila kitabin ba'dal Qur'an. Enggak butuh lagi kepada kitab apapun selain Qur'an. Tidak butuh lagi pada syariat selain syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia nabi, wa man saddaqa dzalik, dan siapa yang membenarkan hal ini, yakunu kafiran murtad dan andi dari Islam, maka dia kafir murtad dari Islam. Maka Ahmadiyah kafir semua. Kenapa? Karena mereka membenarkan pengakuan palsu Mirza Ghulam Ahmad. Bukan cuma Mirza Ghulam Ahmadnya aja yang kafir, dia gembongnya kafir. Nah, Ahmadiyahnya kafir semua. Ya, yang membenarkan kenabian palsu Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Wa yakunu mukatiban, dan dia jadilah orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya dan mendustakan ijma kaum muslimin terkait cakupan risalah yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Allati bu'isa biha Muhammadun SAW. Fa'idan, kalau begitu tidak ada seorang pun, siapapun dia, ya, ka'inan man kana, siapapun dia, tidak boleh seorang pun, ya, al-khuruju, keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Hada nas'allaha al-fiqha, oleh karena itulah kita mohon pada Allah pemahaman dalam agama ini, amal, mengamalkan syariatnya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari jalan metode kesesatan dan ghoyah, sama ini dolal kesesatan juga. Ya, sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan, cuma dua pertanyaan di bab ini, ya, yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau ditanya, hal manidda al-khuruja an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakunu qadidda an-nubuwah? Apakah orang yang mengklaim dia dapat keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW itu sama berarti dia mengklaim kenabian? Wabihada yakunu kafiron. Apakah berdasarkan hal ini dia jadi kafir? Maka kata Syekh, makullu man kharaja an syariati yakunu mudda'iyan linubuwah. Ya, enggak setiap orang yang dia mengklaim dapat keluar dari syariatnya Nabi karena sudah hakikat ma'rifat, berarti dia mengaku sebagai Nabi. Ya, wa man idda'a khuruj, sama-sama kafir. Ngaku Nabi kafir, keluar dari syariat Nabi kufur. Tapi bukan berarti yang keluar dari syariat Nabi ngaku Nabi, enggak. Karena dia menyangka sudah hakikat ma'rifat aja. Ya, wa man idda'a al-khuruja, siapa yang menyangka, mengklaim dia dapat keluar dari dalam ibadah faro'ah, maka dia menganggap enggak mesti lagi dia beribadah kepada Allah. La yalzamuhu ayyabudullah, enggak mesti dia beribadah pada Allah di atas tariqah, jalannya syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal kaum sufi yang dia mengatakan nahnu las nabi hajatin ila rasul sallallahu alaihi wasallam, kita enggak butuh lagi kepada rasul. Nahnu wasalna wa arafna, kita sudah sampai pada hakikat, wa arafna, sudah ma'rifat. Ya, walladhi yadda'i risalatahu wa naun akhar. Adapun orang yang mengaku-ngaku risalah, ngaku rasul, ngaku nabi, itu jenis yang lain. Ya, walladhi yadda'i annahu yasa'ul khuruja yakfur. Ya, walau lam yadda'i ar-risalata. Maka yang mengklaim dia dapat keluar dari syariatnya nabi, dia kufur walaupun dia tidak mengklaim sebagai rasul. Soalun, pertanyaan, hal man syakka annahu yasa'u ba'dun nasi al-khuruj an syariati Muhammad SAW, hukmuhu hukmu min ya'takidu biha, ya'takidu dalik. Apakah orang yang ragu bahwa sebagian manusia dia dapat boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, apakah hukumnya sama seperti orang yang meyakininya? Dia ragu, boleh enggak ya? Kata saya, na'am, ya benar. Man syakka fi hadha bi jawazil khuruji an syari'ati Muhammad SAW fa innahu yakfuru bi mujarradi syakki wa taraddudi. Maka barang siapa yang ragu terhadap ketidakbolehan keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Kenapa? Karena berdasarkan keraguan dan kebimbangan dia semata. Nanti masuk insya Allah pekan depan di pembatal ke-10 terakhir. Pembatal ke-10 sepertinya gak bisa selesai besok, 2 pekan lagi lah insya Allah. Jadi di awal November kita khataman. Di pekan ini bulan apa nih? Sofar ya. Berarti bulan depan. Ya, bulan depan bulan apa berarti? Hah? Rabiul Awal. Nah, itu pekan keduanya. Pekan keduanya kita kajian baru Syarah Lumatul I'tiqad. Ya, hari Ahadnya kita dawuro. Tapi pekan pertamanya belum. Ya, pekan pertama November itu di pekan apa? Pekan terakhir di bulan Sofar. Sekarang bulan Sofar. Ya. Biasain ya, maksudnya ya. Nyebutnya pakai Hijri. Besok biasa setelah poin fikih al-wajiz, ta'jilun nada, malamnya al-mulaqas. Ya, mulaqas poin lughah dan pada isyanya subuhul salam. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.